si na ebi sekere Zoto sani madalangai Konukaki osuni kao Ikana vanda ango Ikana tondo ango Tamobali ya sika ango Epa ingana komi Anjalu sima dango ya esaleno Ikana vanda ango Ikana tondo ango Tamobali ya sika ango Epa ingana komi Anjalu sima dango ya esaleno Yeah.